diambil orang yang aku cinta. Kini engkau telah tiada. Mungkinkah ini semua sudah takdir yang sayang, ku tak memilihmu. Karena kedua orang tuaku tak suka padamu. Maafkan aku sayang, ku tak memilihmu. Karena kedua orang tuaku sangat membencimu.